Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil akhir. Betul. Fa in kana sababul muhwiju ilaihi amrun hadatsa ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi safatin minhu fa huna qad yujuzu ihdathu ma tad'u al-haja ilaihi wa kadhalika in kana al-muqtada li fi'lihi qa'iman ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lakin tarakahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li mu'aradin zala bi mawqihi wa anna ma lam yahdath sababun يخرج إليه أو كان السبب المخرج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضى لفعله على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة ثم هنا للفقهاء طريقان أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينهى عنه وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة والثاني أن ذلك لا يفعل ما لم يؤمر به وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بمصالح المرسلة وهؤلاء ضربان منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره وهم نفاة الكياس ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم الكياسيون فأما ما كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله وإنما أدخله فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاده. Nah, kemarin berkaitan dengan babat antara masalah mursalah dan bid'ah. Kemarin dikatakan oleh Syekh Islam Tamiyah bahasanya manusia itu tidak mungkin berkreasi melakukan suatu hal bila li'anam yarawna maslahah, kecuali karena mereka berkeyakinan bahwasanya kreasi yang dibuat itu mengandung maslahah. Itu karena seandainya mereka meyakini bahwasanya apa yang akan mereka lakukan itu bahaya, itu mereka tidak akan melakukannya. Dan tidak ada motivasi untuk melakukannya. Agama tidak, akal pun tidak, karena akal mengatakan ini bahaya. Nah, karena itu apa yang dilihat oleh manusia sebagai satu yang maslahah perlu kita lihat nuwir fisabat al-muhwid ilaihi. Kita perlu lihat sebab yang mendorong, yang menyebabkan orang itu punya hajat untuk melakukan hal itu. Maka apa sebab pendorongnya? Saya ingin sahabat muhwid ilaihi, jika sebab yang mendorong untuk melakukan hal yang dianggap masalah itu adalah perkara yang hadasa terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tafsirin minhun tanpa ada sikap meremehkan dari Nabi, fahuna qad yajuzu, maka di sini dibolehkan ihda summa tada'ul hajatu ilahi, mengadakan sesuatu yang ada kebutuhan untuk itu, memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Perang untuk orang yang tidak bayar zakat tidak ada di masa Nabi sesalah. Tidak ada perang untuk orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa ini tidak ada perang untuk orang-orang yang tidak mau bayar zakat? Ya, karena di masa Nabi tidak ada orang yang tidak mau bayar zakat. Baru muncul itu di masa Abu Bakar. Maka Abu Bakar kemudian mengadakan peperangan, satu jenis peperangan, itu peperangan menghadapi orang yang tidak mau bayar zakat. Maka dalika ingkanan muqtada li fi'lihi, demikian juga jika muktada faktor pendorong untuk melakukan suatu perbuatan itu qaiman ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya fi mu'aridin zala bi mautihi, karena faktor penghambat itu hilang, zala hilang bi mauti dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam terus menerus melakukan salat tarawih di bulan Ramadhan, malam hari bulan Ramadhan. Faktor mendorongnya ada, yaitu beribadah. Nah, ada faktor penghalang, yaitu khawatir diwajibkan. Kalau Nabi wafat, faktor ini sudah hilang. Maka setelah hilangnya faktor penghambat ini, maka boleh dikerjakan setelah hilangnya faktor penghambat. Maka dua hal tadi boleh, mengadakan hal-hal yang baru karena dinilai maslahat dengan dua hal tadi, yaitu asbab muhtilai amran hadis kepada Nabi atau muktada li fi'li qa'iman ala Nabi ala anti Nabi sallam lakin tarakahu Nabi li mu'arid zala bi mautih. Maka dua hal ini boleh. Amma malam yahdu sababun, adapun jika tidaklah baru sebab yang mendorongnya. Di masa Nabi ada sebab itu. Sebab faktor pendorong itu ada di masa Nabi. Ilam yahdus bukan satu hal yang baru. Aukana sabat muhid ilaihi, atau faktor pendorongnya adalah dosa manusia, maka tidak boleh mengada-ada. Ringkasnya, faqul amr yakunul muqtada li fi'lihi ala ahdi Rasulullah SAW mawujudan, maka segala sesuatu yang faktor pendorong untuk melakukannya di masa Nabi SAW itu mawujudan ada, lakukan maslahatan, seandainya perkara ini benar-benar maslahah. Namun ternyata lam yuf'al, tidak dikerjakan di masa Nabi, yuklah maka diketahui dengan yakin ana walai sabi maslahah, itu bukanlah maslahah. Sesuatu yang fakta pendahulunya ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beranggap dengan logika kita ada ini maslahah, namun fakta pendahulunya sudah ada dan Nabi tidak melakukannya, maka kesimpulannya ini bukan masalah. Wa amma ma hadatsa al-muqtada lahu, ataupun jika faktor pendorongnya itu hadats adalah satu hal yang baru ada ba'da mauti, setelah wafatnya Nabi, dan itu menurut maksiatul khaliq, bukan karena sebab kemaksiatan manusia, faqad yakunu maslahah, maka itu adalah maslahah. Ayat 4, wa dawadabitul fasli bainal bid'ah wal masalihil mursalah. Inilah dabit yang fasal, yang membedakan antara bid'ah dan maslahah mursalah. Faqul minhu ala fahmin wa wa'yin, maka hendaklah engkau memahaminya, wawakin dan memahaminya, ya ra'akallah, semoga Allah menjagamu. Nah, berkaitan dengan mahadasal muqtadarau ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam, maka jika fukuha ada dua, sumahuna lil fukuha tariqan, kemudian di sini yaitu menyikapi mahadis al-muqtada lahu ba'da mautihi min ghairi ma'siyah, maka fuqaha, para fuqaha punya tarifani dua jalan. Yang pertama, anna dhalika yuf'al ma la yunha anhu, itu boleh dikerjakan selama tidak dilarang. Inilah pendapat ulama yang berdalil dengan masalah mursalah. Yang kedua, Ana dzalika la yaf'al, itu tetap tidak boleh dilakukan selama tidak diperintahkan. Inilah kauluman pendapat ulama yang la yara, tidak menyetujui menetap isbatul hukum ahkam, menetapkan hukum dengan masalah mursalah. Dan ulama yang tidak menyetujui isbatul ahkam bil masalah mursalah, wa haula barbani. Itu ada dua golongan lagi. Yang pertama, mereka tidak mau menetapkan hukum ilam yadkhul fil lafdil kalam syar'i. Ya, jika masalah tersebut tidaklah masuk dalam lafaz kalam syar'i. Lafaz perkataan pembuat syariat yaitu Allah dan Rasulnya, atau tidak masuk dalam perbuatan syar'i atau persetujuan syar'i. Wahum nufatul qiyas, inilah orang-orang yang anti qiyas yaitu zahiri. Inilah mazhab zahiri atau nufatul qiyas. Wa minhum man yusbituhu, yang tidak mau pakai qiyas. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang menetapkan hukum dengan lafaz syar'i atau maknanya. Ada kata-kata maknanya, mengambil makna. Kalau zahiri harus yadkhul fil lafdil fil lafdi, dalam lafaz. Kalau ini enggak, bila bi syari au bi makna. Ya meskipun enggak ada lafadznya, asalkan semakna ya enggak apa-apa. Wahum qiyasiyun, inilah orang-orang yang menerima qiyas. Fa'ma makanan muqtadali fi'il mawjudan, ada pun satu perbuatan yang muqtadali fi'lihi, faktor pendorong untuk melakukannya ada di masa Nabi. Kalau karena maslahatan, seandainya itu memang benar-benar maslahah, di dalam benak kita itu kita nilai sebagai maslahah. Wa ma'aha, dan meskipun demikian lam yasra'hu, ternyata tidak disyariatkan oleh Nabi. Fawaduhu, maka meletakkannya dalam agama, mengerjakannya atau melakukannya, taghyirun lidinillah, dinilai adalah mengubah agama Allah. Wa inama adkhulahu fihi, dan hanyalah memasukkan perkara ini di dalam agama manusia, ba ila taghyudin, adalah orang-orang yang menjadi sebab perubahannya agama, minal muluk wal ulama wal ubah. Itu orang yang mengubah dan merusak agama, al muluk, para penguasa, memaksakan pendapat yang diambil untuk diterapkan oleh seluruh rakyatnya, maka berubahlah rakyat agamanya. Wal ulama, atau ulama-ulama yang menyesatkan, yang memfatwakan bolehnya. Wal ubad, dan ahli ibadah yang mengerjakan sesuatu yang tidak benar tadi, hanya ditiru oleh banyak orang, karena banyak orang kagum dengan orang yang sungguh-sungguh beribadah. Auman jalla minhum fi istihad, atau orang yang tergelincir di antara mereka dengan sebab istihad. Beliau maafu, dimaafkan karena itu istihad. Tidaklah dimaafkan orang yang mengetahui kalau itu adalah liru. Ya Abdul. Misalnya hadzal qismi al-azan fil aidaini. فإن هذا لما أحدثه بعد الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن قوله بدعة دليلا على كراهته، وإلا لكيلا هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في الأمومة كقوله تعالى أذكر الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتديا wa zawalil mani'i sunnatan kama anna sunnatun kama anna fi'lahu anna fi'lahu sunnatun falamma amara bil azani fil jum'ati wa sallal idaini bila azanin wala iqamatin kana tarkul azani fihima sunnatan falaysa li ahadin ay yazida fi zalika bal ziyadatu fi zalika ka ziyadati fi a'dadi salawati aw a'dadi raka'ati aw siyami shahri aw al-hajji fa inna rajulan law ahabba ay yusalla zahra khamsa raka'atin wa qala hadha ziyadatu amalin salihin lam yakun lahu zalika وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْسِبَ مَكَانًا آخَرَ يُقْصَدُ لِدُعَاءِ اللَّهِ فِيهِ وَذِكْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ بَلْ يُقَالُ لَهُ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ضَلَالَةٌ قَبْلَ أَنْ نَعْلَمَ نَهْيًا خَاصًّا عَنْهَا أَوْ نَعْلَمَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَفْسَدَةِ فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتدى له وزوال المانع له لو كان خيرا فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ترك سنة خاصة muqaddamatun ala kulli umumin wa kulli qiyasin indaha bitulihi min kalami syair Islam rahimahullah wa ba'dahu angkulu tatimatal asari allazi awradtuhu fi sadri hazal mabhasi an ibni mas'udin radiyallahu anhu haythu qala ba'da qawlihi innakum satuhdisuna wa yuhdasu lakum fa idza ra'aytum muhdatsatan fa 'alaykum bil amri al awwali wa huwa kalamu man tarabba fi zilalil wahyi radhiyallahu anhu. Nah, contoh untuk yang kedua, itu makanan muqtada li fi'il mawjudan lau kana maslahah, contohnya adalah adzan pada saat aidain, itu fitr dari Idul Adha. Fa in hadza karena perbuatan ini ketika diada-adakan ba'dul umara oleh sebagian penguasa, angkara muslimun diingkari oleh banyak kaum muslimin. Di anak bid'ah karena itu adalah bid'ah. Ini contoh peran al-muluk dalam merusak agama. Sejarah munculnya azan pada saat untuk Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah Ba'dul Umara. Maka ketika ini dibuat, maka salaf kaum muslimin mengingkarinya. Siapa yang mengingkari? Ayat 41 diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari Muhammad bin Sirin. Seorang tabi'in Muhammad bin Sirin mengatakan al-adhan fil a'id muhdad. Adhan ketika a'id itu satu hal yang diada-adakan. Wanil hakam wa amir, mungkin juga ada hakam dan al-amir, dan amir keduanya mengatakan al-adhan yaum al-adha wal fitri bid'ah. Falau la'imakum kaunu bid'atan, maka seandainya status perbuatan ini, status bid'ah perbuatan ini bukanlah dalil ala karahati terlarangnya hal ini, tentu akan kita katakan ini adalah zikir, mengingat Allah, ini adalah mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, sehingga termasuk fil umumat dalam dalil-dalil umum yang mengatakan ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak, banyak-banyak mengingat Allah. Ini zikir, berarti termasuk dalam uzkurullah zikron kasira. Ini mengajak orang untuk beribadah, sehingga termasuk dalam ayat waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, kepada ibadah kepada Allah, kepada agama Allah. Atau mungkin yukot bisa dikiaskan dengan azan pada saat Jumat. Maka seandainya ini bukan bid'ah karena sebab muktadolnya itu sudah ada di masa Nabi, namun Nabi tidak mengerjakannya, ya, maka seandainya ini bukan bid'ah, maka tentu kita katakan, wah hikmah, ayatnya mengatakan demikian, ayat ini mengatakan demikian, untuk kita kiaskan dengan Jum'at. Fa'inal istidlal ala husnil azan fil aidain, karena berdalil tentang bagusnya, baiknya mengadakan azan ketika aidain, itu lebih kuat min nal istidlal ala husni aksaril bid'ah, lebih kuat daripada berdalil tentang baiknya berbagai jenis bid'ah yang lain. Tentunya adalah menurut orang yang menganggap baik perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Ini kata beliau, dibandingkan berbagai bid'ah yang lain yang ada, berbagai jenis bid'ah yang ada, mungkin tahlilan macam-macam, sokmi awal dan yang lainnya, ini kalau dilihat dari alasan yang bisa dipaksa-paksakan untuk mendukung, maka azan fil aidain itu yang paling kuat istidlalnya. Kan, tapi jawabannya adalah balighal, bahkan kita katakan taku rasulillah, rasulullah menanggalkan perbuatan ini ma'awujudin mayuktaqadu muqtadiyan, padahal ada sesuatu yang diyakini sebagai motivator. Berzawala mani, dan tidak ada faktor penghalang. Apa motivatornya? Berpikir, beribadah. Adakah motivator ini? Oh, Nabi adalah manusia yang paling bergemar untuk beribadah. Dakwah motivatornya. Wah, oh, Nabi manusia yang paling unggul dalam masalah dakwah. Maka ada motivatornya. Wazawal mani, dan tidak ada faktor penghalang bagi Nabi untuk melakukan hal itu. Seandainya Nabi mau adzan ketika idain, adakah yang menghalangi? Faktor menghalangi? Tidak ada. Tidak ada faktor penghalang. Bisa dengan membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Nabi mengatakan, seandainya bukanlah karena kamu baru masuk Islam, bisa akan aku robohkan Ka'bah dan aku bangun berdasarkan pondasinya Ibrahim. Faktor pendorongnya ada, yaitu mengembalikan yang asli, otentik. Namun maneknya tidak ada. Maneknya ada. Itu nanti dikhawatirkan karena baru saja masuk Islam, baru saja di Fathul Makkah, kemudian apa dirobohkan. Wah, mereka akan goncang imannya. Nah, di sini untuk adzan ketika id, tidak ada faktor penghalangnya. Sedangkan muktadian, muktadonya ada. Maneknya tidak ada. Siapa yang mau menghalangi Nabi kalau seandainya Nabi mau beradzan? Maka satu faktor yang ada muktadon dan tidak ada manek, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang Nabi tinggalkan dalam kondisi semacam ini sunnatun. Satunya adalah sunnah Nabi. Sebagaimana Nabi melakukan satu perbuatan adalah sunnah Nabi. Maka ketika Nabi memerintahkan untuk azan pada saat hari Jumat dan Nabi salat idain tanpa azan tanpa iqamah, maka meninggalkan azan pada saat idain sunnatun dan sunnah. Laisa li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun untuk menambahinya. Bahkan menambahi dalam hal itu kasihada sebagaimana menambahi bilangan sholat atau bilangan rokaat sholat atau semisahri atau puasa sebulan atau haji. menambah adzan itu sama dengan menambah jumlah sholat menjadi 6 sholat, atau jumlah rokaat subuh jadi 3, atau jumlah puasa harusnya 1 bulan jadi 1 bulan setengah misalnya, atau haji. Fa'ina rajulan, karena seseorang lau ahad pasandinya dia ingin sholat duhur 5 rokaat, lalu dia mengatakan ini kan tambahan untuk beramal sholat, tambahan dalam amal sholat, maka apa? Lam yakun lahu dzalika, dia tetap tidak punya hak untuk itu, tidak boleh untuk itu. Maka dzalika, demikian pula lau arada, seandainya dia ingin membuat satu tempat yang lain, yuksa dimaksudkan tempat itu lidu'a ilah, untuk berdoa kepada Allah di sana dan untuk mengingat Allah. Lam yakun lahu dzalika, maka dia pun tidak boleh melakukan hal itu. Ada orang membuat Ka'bah tandingan, maksudkan untuk beribadah dan di sana, bolehkah orang buat Ka'bah tandingan? Tidak boleh. Meskipun dia maksudnya ya, cuma untuk menambah tempat untuk beribadah, untuk berpikir. Walai salamu ayyakun, dan dia tidak boleh mengatakan, oh, ini kan bid'ah yang baik, saya buat Ka'bah tandingan itu untuk doa pada Allah, untuk berpikir pada Allah, dan doa yang adalah bid'ah yang baik. Bahkan kita katakan setiap bid'ah adalah sesat. Mana nunak lama, dan kita meyakini, mengetahui secara yakin bahasanya adalah sesat, karena itu adalah bid'ah, sebelum kita mengetahui adanya larangan khusus tentang hal ini. Meskipun tidak ada larangan khusus membuat Ka'bah tandingan, kita pun sudah bisa langsung memastikan ini sesat. Nunak lama, atau kita mengetahui, ma fiha minal mafsadah, bahaya yang terkandung di dalamnya. Fahadah, maka inilah contohnya apa yang diada-adakan, padahal ada diada-adakan setelah Nabi wafat, ma'akiyah min muqtadulahu, padahal ketika Nabi hidup itu ada faktor pendorong uzawa limani, dan tidak ada faktor penghalang. Maka seandainya terdapat satu hal yang baik, maka tidak ada faktor pendorong dan tidak ada ada faktor pendorong dan tidak ada faktor penghalang, lakukan akhiran seandainya itu adalah satu hal yang baik. Tentu sudah Nabi kerjakan. Seandainya itu satu hal yang baik, tentu sudah Nabi kerjakan, karena muktadonya sudah ada, maneknya tidak ada. Fa'inna kulama yubdihil muhdis, maka semua segala sesuatu yang disampaikan oleh orang yang mengada-adakan, lihada minal maslahah, hal ini yaitu adzan pada saat id, dia mengemukakan minal maslahah, ini ada maslahahnya, gini. Biar orang enggak telat, udah adzan, udah cepet-cepet. Ayo tadi lebih minal adillah, atau dalil-dalil yang digunakan oleh muhdis, orang yang mengadakan ini. Wasallahu zikron kasiro, qiyas. Waman asaru kaulan misalnya. Qad kana sabitan ala ahdi rasulullah. Semua dalil itu ada di masa Nabi. Semua ada itu ada di masa Nabi. Dan siapa yang paling faham tentang maksud Quran? Nabi. Semua dalil yang dipakai untuk isbat tadi, semuanya sudah ada di masa Nabi. Dan Nabi adalah orang yang paling paham tentang makna dan maksud. Wa ma'ahadha, meskipun demikian, ternyata Rasulullah SAW tidak melakukannya. Nabi sudah tahu ayat itu dan ayat itu. Nah, masalah itu juga Nabi sudah paham. Seandainya itu memang masalah. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kalau ini tidak disyariatkan. Inilah beda antara kenapa ya, antara sholat tarawih kita benarkan, kita benarkan sholat tarawih ya, dan tidak kita benarkan azan ke saat id. Karena adzan saat id itu muktadanya ada di masa Nabi, maknanya tidak ada, Nabi tidak kerjakan. Oh, maka ini berarti memang tidak boleh dikerjakan. Sedangkan salat tarawih muktadanya ada, namun maknanya ada manik. Itu kekhawatiran jadi wajib. Maka salat Nabi wafat boleh. Bahasa tarku, maka perbuatan Nabi meninggalkan ini, meninggalkan adzan ini, sunnatun khosos, statusnya adalah sunnah Nabi yang bersifat khusus dan merupakan dalil khusus. Dan dalam kaidahnya, jika ada dalil umum, ada dalil khusus, maka dalil khusus itu lebih dimenangkan daripada dalil umum. Maka muqaddamatun, maka dalil ini lebih dimenangkan, lebih didahulukan daripada ala kuli umumin, semua dalil yang bersifat umum. Wa kuli kiasin, dan semua bentuk kias. Maka satu perbuatan ditinggalkan oleh Nabi padahal ada faktor pendorong dan tidak ada manik, itu statusnya dalil khusus. Sedangkan ayat 40 dzikrun katsira wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ini dalil umum. Ini status satu hal yang ditinggalkan oleh Nabi padahal muktadanya ada, maniknya tidak ada, itu statusnya adalah khas, dalil khusus. Maka jika ada kias, ada dalil khusus, ya kias kita tinggalkan. Ada kias yang bertentangan dengan dalil khusus, ya dalil khusus yang dimenangkan. Ada dalil umum dan ada dalil khusus, dalil khusus yang kita ambil, kita dulukan. Ini ada sunnah khasah sehingga lebih didudukan daripada kulu umumin wa kulu kiasin. Intah demikian sekian dikulih dengan panjang lebar dari perkataan Syekhul Islam. Berbeda dan setelah itu angkul akan aku nukil tatimatul atar kelengkapan dari atar ala bi'aratuhu yang aku sampaikan di sederah hadal membahas di awal pembahasan ini, yaitu di halaman 226 dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan innakum satuh disuna wa yuhdasulakum, sehingga kalian akan mengada-adakan dan ada orang yang mengada-adakan untuk kalian. Nah, setelah itu Ibnu Mas'ud mengatakan fa'idha ra'aitum muhdasatan, jika kalian melihat satu yang diada-adakan fa'alaikum bil amri awal, maka anda akan berpegang teguh dengan apa yang ada di masa silam, di masa nanti. Inilah perkataan orang yang terdidik di bawah naungan wahyu radhiyallahu anhu. Wa nazidu bayanan ala wuduhi min kalami al-Imam Asy-Syafi'i fil muwafaqat, dan akan tambahkan penjelasan untuk jelasnya dari perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Muwafaqat. Dia mengatakan ya, suqut asy-syari'i 'anil hukmi 'ala ad-darbayn aduma ay yasqut 'anhu li'anna la da'iyata lahu taqtadihi wa la mujiba yuqaddiru li'ajlihi kan-nawazil allati hadathat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجوده مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا الكتم كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وما أشبه ذلك مما لم يجري له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض العمل بها موجب يقتديها فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال فالقصد الشرعي فيها معروف وثاني أن يسكت عنه وموجبه المقتدي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائدة على ما كان في ذلك الزمان فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع ألا يزاد فيه ولا ينقص لأنه لما كان هذا المعنى الموجب للشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هناك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. Diamnya syariat, pembuat syariat itu Allah dan Rasulnya anil hukmi, hukum suatu hal itu dalam ajar. Yang pertama diam li'anahu la da'ayah karena tidak ada faktor pendorong lahu taqtadi yang menuntut untuk mengerjakannya wala mujib sama, tidak ada faktor pendorong yukoddaru li'ajlihi yang diperkirakan untuk melakukannya karena wazil semacam berbagai masalah hadasat yang muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ina lam takun mawjudatan maka itu tidak ada summa sakata anha karena di masa Nabi tidak ada maka kemudian syariat diam. Fa'ina lam takun mawjudatan maka permasalahan misalnya memerangi kital untuk orang yang tidak bayar zakat itu tidaklah ada di masa Nabi. Kemudian Nabi diam padahal adanya faktor pendorong. Namun yang namanya semacam memerangi orang yang tidak membayar zakat itu hadis sebab ada dalil telah terjadi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya itu sudah ada di masa Nabi-Nabi tidak perangnya, kita katakan memeranginya tidak tepat. Nabi tidak memerangi mereka. Namun bukan semacam itu status memerangi ahlu mani'uz zakat tidak semacam itu. Itu baru ada setelah Nabi wafat. Fata aja ahlu syariah. Maka ahlu syariah para ulama punya kebutuhan ilama berfiha untuk merenungkannya wa ijra'iha kemudian memperlakukannya alama taqarrus bagaimana apa yang ditetapkan fi kuliyat dalam dalil-dalil umum. Wa ma ahdatsa salafus salih maka apa yang diadakan oleh salafus salih itu kembali kepada hal ini ya, dilakukan karena tidak ada faktor penghalang di masa Nabi. Kejamil mushaf semacam mengumpulkan mushaf jadi satu, dulu kulit, ini kulit ada di tulang macam-macam kemudian dijadikan satu. Watatwin nilai ilmi dan pembukaan ilmu, ini ada tafsir dibukukan, hadis dibukukan. Watatmin sunnah dan produsen itu diminta untuk tanggung jawab. Penjahit kita datang dengan bawa kain, kita minta untuk diukurkan, kita mau bikin celana. Maka jika ternyata celana ini dibuat tidak sesuai dengan pesanan, dia punya kewajiban untuk mengganti. Untuk mengganti celana kita kemudian membuat lagi sesuai dengan pesanan kita. namanya tatmin sunnah. Ini tidak ada di masa Nabi, ini ada di masa tabi'in. Tatmin sunnah mulainya para tabi'in menetapkan tatmin sunnah. Karena dulu ya, orang itu masih baik-baik, terus terang, tanggung jawab. Kemudian belakangan orang itu seenaknya. Kalau tidak dikatakan mereka itu wajib ganti, nah nanti seenaknya. Maka kemudian ditetapkan para ulama tabi'in menetapkan adanya tamin as-sunnah. Sama asbah dalika dan semacam itu mimalam yajri, satu hal yang tidak ada lalu dikurun disebut-sebut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan termasuk nawazil peristiwa di zaman Nabi. Wala arad dan tidaklah melintang lil amal dia untuk melakukannya mujibun faktor penghalang, faktor pendorong yang dia yang menuntutnya. Fadhal qismu jariyatun furu'uhu ala usulil muqarrah syar'an. Maka perbuatan semacam ini furu'nya berlaku mengikuti usul kaedah-kaedah al-muqarrah yang sudah ditetapkan secara syar'i. Bila iskal tanpa ragu, tanpa kerumitan. Fal qasdu syar'i fiha ma'ruf, maka tujuan syariat di dalamnya adalah satu hal yang sudah dikenal. Maka untuk jenis ini, jenis yang pertama, yaitu satu hal yang tidak ada faktor pendorongnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum tentang masalah ini kita timbang berdasarkan dalil-dalil umum, usul dalam masalah ini, kaidah-kaidah dalam masalah ini. Jika dalil-dalil umum dan kaidah menetapkan demikian, ya sudah, maka hukumnya demikian. Maka kembali, maka di sini berlaku berdalil dengan kaidah umum. Nah, di sinilah yang berlaku berdalil dengan kaidah umum. Dan inilah masalah mursalah. Ingat, masalah mursalah itu satu masalah yang ada dalil umum yang mendukungnya, namun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Nah, di sini berlakulah kaidah. Di sinilah berlaku dalil-dalil umum. Kenapa? Karena apa? Faktor pendorongnya di masa Nabi memang tidak ada. Beda dengan yang kedua, ayat kota anhu, syariat tidak membahasnya, diam tentang masalah ini. Wal mujibul muqtada lahu qa'imun, sedangkan mujibnya, faktor pendorongnya, muqtada yang menuntutnya, faktor pendorongnya, lahu qa'im, ada. Falam yuqarir fihi, namun syariat tidaklah menetapkan, falam yuqarir, apakah tidak ditetapkan di dalamnya hukuman, satu hukum hingga nuzuli nazilah, ketika terjadi satu bencana. Hukum zaidun tambahan ala makana fi dzalika zaman, dari hukum-hukum yang ada di zaman itu. Contohnya tadi, azan pada saat haid itu muktadanya ada, tidak ditetapkan hukum disyariatkannya azan pada saat haid, zaidun sebagai tambahan terhadap hukum-hukum yang lain yang ada. Maka apa? Pada terbusukut, maka diam yang jenis ini statusnya bahkan nas, bagaimana dalil khusus ya. Sebagaimana dalil bahasanya tujuan dan maksud syariat adalah alla yuzada fihi, tidak boleh nambahi, wala yungkas, dan tidak boleh dikurangi. Di anahu, karena lama kana hadal makna, ketika makna al-mujib yang mendorong untuk ditetapkannya hukum amali ini mawjud dan ada di masa Nabi. Thumma law yam yusaqum, dan tidak disyariatkan hukum dalalatan alaihi yang menunjukkan pada hukum itu. Karena zalika sharihan, maka diam ini statusnya adalah ucapan tegas. Bahasanya tambahan ala makanan hunak, tambahan untuk hukum apa yang sudah ada di sana di masa itu adalah bid'atun zaidah, adalah bid'ah berupa tambahan. Karena bid'ah itu bisa berupa pengurangan. Bid'ah itu tidak mesti harus nambahi, mengurangi juga bisa bid'ah. Seandainya ada orang yang mengurangi sholat subuh menjadi satu rakaat, bid'ah kan dah? Bid'ah. Bentuknya apa? Nambahi pengurangi. Mengurangi. Puasa yang wajib setengah bulan saja, misalnya. Contoh ekstrimnya, bid'ah. Nah, bid'ah mengurangi. Dan menyelisih lima konsep besar apa yang jadi tujuan syariat. Karena bisa dipahami dari minkos dihi dari maksud sare yang diam dalam masalah ini, padahal ada muktadanya adalah al-wukuf, adalah kita cuma harus berhenti indama hadda hunalika, dengan apa yang telah dibataskan oleh syariat hunalika di sana, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Maka kata Imam Syatibi, jika syariat diam sedangkan faktor penghalangnya ada, tidak ditetapkan hukum dalam masalah ini, maka menetapkannya adalah tambahan yang statusnya adalah bid'ah. Ya, sebelumnya kita baca footnote 2 di halaman yang lewat, 231. Maka apa yang dilakukan salafus saleh adalah kembali ke sini. Maka apa yang dilakukan salafus saleh adalah masalah mursalah. Kenapa? Karena ini didiamkan oleh syariat karena faktor pendorong yang bermuncul setelah wafatnya Nabi. Al-musannifu yuridu bidzalika radda 'ala al-Is bin Abdul Salam fi taqsimil bid'a ila khamsati aqsamin. Haitsu atta hadhil a'mala min al-bid'ahil mujibati wal mustahabati wal mandubati. Waqad sabaqa idul haqqi fi kalamih. Musannif yaitu Imam Syatibi bermaksud dengan ini adalah arat bantahan untuk seorang ulama bernama dari mazhab Syafi'i bernama Al-Is bin Abdul Salam yang membagi bid'ah menjadi lima macam. Ada mubah, ada yang haram, ada yang wajib. Aisul ada di mana atau karena Imam Al-Is bin Abdul Salam menilai hadil a'mal, perbuatan-perbuatan ini, itu mengumpulkan mushab, mencatat ilmu, dikatakan adalah bid'ah yang wajib, mustahab, dan bid'ah mustahab atau bid'ah yang mandub. Waktu apa dan telah lewat penjelasan al-haq dalam perkataan beliau ketika kita membahas jadi semua bid'ah adalah sesat. Wasi tu huna akul, dan aku berikan tambahan di sini dengan aku katakan amma jam'ul mushab, adapun mengumpulkan mushab sebenarnya ada dalil, namun dalil-dalil umum, ada dalilnya yaitu firman Allah inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kewajiban kami untuk mengumpulkannya dan kewajiban kami untuk bacaannya, berkaitan dengan bacaannya. Demikian pula ayat-ayat yang mengatakan bahasanya Quran itu adalah kitab, balik dari kitab dan tidaklah dinamakan kitab kalau ini di situ ada, di situ ada, di situ ada berjajaran, berserakan. Fa'inkila lima salamnya lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li wujudil mani wa huwa anna al-Qur'an kana yatanazzalu alaihi tilata hayati wa qad yansakhu Allahu subhanahu minhu ma yurid falam tanfa amani u fa'ala as-sahabatu ridwanullahi alaihim bi ittifaqin. Jika saya bertanya kenapa Nabi tidak melakukannya padahal sudah ada ayatnya, maka aku katakan karena ada faktor penghalang. Apa faktor penghalangnya? Karena Al-Quran ya tanazzal turun sepanjang hidup Nabi. Dan terkadang Allah menghapus min huma yurid sebagian ayat yang Allah inginkan. Nah, setelah Nabi wafat tidak mungkin lagi ada nasakh. Ya, setelah Nabi wafat tidak mungkin ada lagi nasakh. Maka hilanglah faktor penghambat. Fala mantafal mane, ketika telah hilang faktor penghambat, maka Nabi para sahabat pun mengerjakannya, itu mengumpulkan mushaf jadi satu bittifaqin dengan sepakat ulama, dengan sepakat sahabat. Maka apa yang mereka lakukan jam'ul mushaf itu adalah mengamalkan ayat dan ijma' sahabat. Dan Nabi SAW mengatakan, la tasami ummati ala dalalah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Artinya ijma adalah hujjah. Dan yang paling bawah, wa amma tabunul ilmi, adapun pencatatan ilmu, tafsir dibukukan, hadis dibukukan, nahwu dibukukan, dan seterusnya. Qayyidul alaihi, maka dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat, dengan catatan. Nah, di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Diriatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di Taqyidul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ala anabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.